Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah selalu berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, karena itu adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan ilmu yang dimaksud adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang akan menghadirkan kebahagiaan, keberkahan di dunia dan di akhirat adalah ilmu nafi', bukan sebatas ilmu yang dihafal atau dimengerti. Itu yang disampaikan al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sebatas dihafal, walaupun hafalan itu tuh penting, hadirin. Dan kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat bukan hanya sebatas didengar, dicatat, tapi kuncinya adalah memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu. Mencatat, mendengar itu bagian dari memuliakan. Tapi kotak besarnya adalah bagaimana memuliakan. Artinya kalau kita, kalau ibu-ibu sekalian ingin dapat keberkahan ilmu, ingin dapat ilmu yang bermanfaat, ingin berubah, maka kita harus memuliakan ilmu. Bukan hanya ikut kajian, klik di YouTube dan seterusnya, tapi harus memuliakan. Harus memuliakan. Dan inilah yang menjadi kunci resep para wanita-wanita di sepanjang sejarah kita, jemaah. Sepanjang sejarah kita. Hadirin Allah muliakan, ada salah satu nama yang bernama Al-Udur Al-Karimah. Beliau adalah seorang wanita yang punya catatan indah dalam sejarah. Beliau bukan hanya solehah, bukan hanya matang, bukan hanya bijak, namun beliau juga menebar kebaikan buat lingkungan. Beliau menebar kebaikan buat lingkungan. Bahkan beliau pernah diberikan tanggung jawab besar di Mesir selama 14 bulan. Dan luar biasa dampaknya pada perempuan. Sosok wanita yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau wafat itu tahun 762. Al-Udurul Karimah. Nah kok bisa kayak begitu ya? Aku ini jadi soleh haji susah banget Pak Ustadz. Apalagi menebar kebaikan, menginspirasi, bahkan memberikan pengaruh besar bagi lingkungan. Jangankan lingkunganku Pak Ustadz, wong keluargaku aja masih berantakan. Megang anak aja ribet gitu. Nah terus apa masalahnya? Nah ini, lihat beliau ini jemaah. diriwayatkan salah satu kunci kok beliau bisa seperti itu, karena beliau itu memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Dalam biografi beliau disampaikan bahwa wa kana tuhibbul ulama wassulaha wa tukrimuhum wa tujilluhum. Beliau adalah sosok yang sangat mencintai ulama, sangat mencintai ahli ilmu, mencintai orang-orang soleh, dan beliau memuliakan ahli ilmu. Beliau memuliakan ahli ilmu dan orang-orang soleh. Itu hadirin. Jadi ini bukan isapan jempol. Kalau mau dimuliakan oleh Allah, muliakan ilmu Allah, muliakan ahli ilmu. Kata para ulama, man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah gak akan muliakan dia dengan ilmu tersebut. Gitu hadirin. Jadi kuncinya itu diantaranya memuliakan ilmu. Makanya ini penting lah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi jamaah, ibu-ibu, bukan hanya belajar, tapi bagaimana memuliakan pada saat kita belajar. Makanya para ulama sangat perhatian dengan pemuliaan terhadap ilmu. Duduk dijaga, sikap dijaga, lisan dijaga, gitu coba. Maka semoga kita bisa memuliakan ilmu, bisa memuliakan guru-guru kita, bisa memuliakan ahli ilmu. Dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jadi ingat itu, memuliakan ilmu itu penting. Memuliakan ahli ilmu itu penting dan itu akan memberikan dampak besar pada diri kita. Kebijakan atau kebijaksanaan, kematangan, kesolehan, itulah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa memuliakan ilmunya dan ahli ilmu. Oke, kita lanjutkan jemaah sekalian. Kemarin atau pekan lalu kita sudah jelaskan pintu terdekat dengan Allah. Pintu terdekat dengan Allah. Dan ternyata pintu itu bernama apa, ibu-ibu? Ikhlas. Ikhlas. Atau pintu kebangkrutan. Atau maksudnya adalah ketika seorang hamba itu merasa gak punya apapun yang bisa diandalkan di hadapan Allah. Merasa gak punya sesuatu apapun juga yang bisa dipamerkan. Di hadapan Rabbul Alamin. Gak ada yang patut dibanggakan dari diri saya. Gak ada yang patut dipamerkan dari diri saya. Gak ada yang patut disombongkan dari diri saya di hadapan Allah. Gak ada. Itu ternyata kunci, itu artinya pintu terdekat dengan Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan keterangan atau melanjutkan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menyampaikan wa annahu in takhalla anhu tarfatu ainin halak. Hadirin Allah muliakan, orang-orang yang berhasil, wanita-wanita soleha, wanita-wanita yang bertakwa itu punya keyakinan jika Allah tinggalkan dia walaupun sekejap mata, maka dia akan gagal. Jika jika Allah tinggalkan dia walaupun sekejap mata, dia akan hancur, halaka, hancur. Wa khasira khasaratan la tujbar, dan dia akan rugi. Dia akan rugi dengan kerugian yang enggak bisa digantikan. Dan hadirin Allah muliakan, jadi dia tuh gak bisa ninggalin Allah walaupun sekejap mata, dan di waktu yang sama dia sadar kalau Allah ninggalin dia walaupun sekejap mata itu, dia akan hancur dan dia akan rugi serugi-ruginya. Jadi gak ada waktu kecuali dia harus mendekat kepada Allah, dan jangan sampai Allah tinggalkan dia. Jadi kalau Allah tinggalkan dia, semuanya akan hancur dan tidak ada solusi kecuali Allah kembali memberikan hidayah kepada dia. Makanya solusinya apa? Illa an ya'udallahu ta'ala alaih wa yatadaraku birahmatihi. Gak ada yang bisa menutupi kerugiannya kecuali Allah kembali kepadanya dan memperbaikinya dengan rahmatnya tersebut. Gitu. Jadi orang beriman, ibu-ibu yang soleha, itu yakin gak bisa kita hidup tanpa pertolongan Allah walaupun sekejap mata. Dan kalau tinggalkan kita walaupun sekejap mata itu, berantakan, berantakan, berantakan. Dan rugi serugi-ruginya. Dan kerugian itu tidak bisa ditutup, tidak bisa di backup kecuali Allah kembali memberikan hidayah kepada dia. Allah kembali memberikan pertolongan kepada dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang harus kita yakini. Makanya doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita setiap pagi, setiap sore adalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astagith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha berdiri sendiri dan mengatur segalanya. Birahmatika astagith, hanya dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Lalu apa kita minta? Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki segala urusanku, perbaiki ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah diserahkan kepada aku walaupun hanya sekejap mata. Jadi jangan sampai aku disuruh nyelesain semua urusanku tanpa pertolonganmu. Jangan sampai aku disuruh, jangan sampai aku ditinggalkan menyelesaikan segala ujian dan masalah-masalahku tanpa ada taufik darimu. Aku harus ngerjain sendiri. Jangan ya Allah. Walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma 4 menit, walaupun cuma 3 menit. Makanya gak ada deh ucapan-ucapan keangkuhan dan arogansi biar aku yang jalanin ini semua. Gak bisa. Aku bisa kok ngerjain ini semua. Loh kok gak pakai insya Allah itu loh. Gak bisa. Ini atau anakku. Aku bisa jadi ibu buat dia. Enggak. Kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Dan solusinya hanya Allah tolong kita. Makanya kan para ulama itu mengatakan, hadirin ibu-ibu sekalian, "Lau lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu." Kalau Allah tidak menolong seseorang, Allah enggak menolong seorang anak muda atau seseorang. Jadi kalau Allah enggak tolong dia, maka yang pertama kali menjatuhkannya, yang pertama kali menghancurkannya, yang pertama kali menghempaskannya adalah effort dia sendiri, adalah perbuatan dia sendiri, blunder dia sendiri. Jadi kalau Allah gak tolong kita sebagai seorang istri dalam ngadepin suami, ngejalin rumah tangga, lihat ya, yang bikin rumah tangga kita berantakan pertama kali siapa? Blunder kita sendiri. Bukan suami yang ngancurin, kita. Bukan pelakor yang ngancurin, bukan kita yang ngancurin. Lalu nanti kita cari kambing hitam. Oh nanti dia, enggak deh, udah deh. Suamiku tuh gak punya perhatian sama aku. Bukan suami, kak. Yang bikin hancur tuh bukan suami yang gak punya perhatian. Hajar tuh gak hancur waktu ditinggal sama Nabi Ibrahim. Padahal gak ada WA, gak ada segala macam. Wong suami kita hidup di sama kita, satu atap dengan kita, tidur juga masih di rumah. Kayak sengsara banget tuh hidup. Aku gak bisa gini terus, Ustaz. Suamiku tuh pelit banget. Yang bikin hancur kita bukan suami kita pelit. Yang bikin hancur kita itu blunder kita. Kenapa bisa buat blunder? Allah gak tolong. Kenapa lo gak tolong? Ya Anda gak mendekat sama Allah. Gak ngemis sama Allah. Gak mohon ampun sama Allah. Karena kalau lo udah tinggalin seorang hamba, lo tinggalkan. Walaupun sekejap mata, selesai hadirin. Berantakan. Berantakan. Coba kita evaluasi. Ada banyak masalah-masalah besar tuh setelah kita evaluasi. Ya Allah, ternyata blunder saya yang buat semua begini. Ternyata kesalahan saya yang buat saya begini. Betul, awal-awal kita salahkan si A, salahkan si B, salahkan anak-anak. Tapi setelah dipikirkan lagi, pikirkan lagi. Anak-anak gak salah. Saya yang salah. Kenapa sombong saya ini? Sombong. Ujub saya dengan diri saya. Saya pikir saya bisa menyelesaikan semuanya. Solusinya hanya Allah kembali menolong kita, itu solusinya. Illa an ya'udallahu alaihi wa tadarakahu birahmatihi, itu. Makanya jangan pernah, aku tuh gak bisa hidup tanpamu, beb. Enggak, udahlah. Kita ini gak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Itu poinnya. Itu poin. Hanya itu solusinya. Ditolong lagi sama Allah. Ditolong lagi. Ustaz, aku melakukan kesalahan sehingga sekarang anak-anak gak mau ketemu sama aku. Ibu-ibu, anak-anak ini kenapa gak mau ketemu dengan kita? Mereka udah sakit hati, Ustaz, kecewa sama ibunya. Oke, berarti masalahnya di hati mereka. Iya, Ustaz, aku siap berubah dan aku sudah mulai berubah alhamdulillah dengan taufik Allah. Oke, yang punya hati anak-anak siapa, Bu? Allah. Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara jemari-jemari Allah. Ada di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Udah belum kita takarub sama Allah? Udah belum minta sama Allah biar Allah luluhkan hati anak kita sehingga kita bisa bersama dia lagi? Ustaz, suamiku marah besar kemarin. Aku memang salah, tapi seharusnya gak semarah itu. Tunggu. Jangan masuk ke suami dulu. Sekali lagi, ini masalah hati. Iya. Hati di tangan siapa? Di tangan Allah. Ya udah, perbaiki hubungan dengan Allah. Agar Allah kembali bantu kita. Kembali sayangi kita dan kembali kasih rahmat buat kita. Gak ada yang bisa. Rugi ini gak bisa ditutup, gak bisa di cover, gak bisa ditambal kecuali Allah kembali menolong kita. Tenang aja, gue bisa jaga diri. Gak bisa kita jaga diri. Ada ibu-ibu tuh kalau suka bawa mobil sendiri, sangat safety. Suatu hari tabrakan di jamaah. Ngantuk, Ustaz? Enggak. Pasti main handphone? Enggak. Ngevlog kali Pak Ustaz sambil nyetir? Enggak juga. Ngantuk? Enggak, safety. Sangat safety, sangat aman safety. Ini kejadian, sangat safety. Terus kenapa kecelakaan? Mobil belakang yang enggak safety. Itu hadirin. Kita tuh bisa ngontrol berapa banyak, hadirin. Kita bisa ngontrol mobil kita, kalaupun bisa ngontrol dianggap aja. Saya emang bisa ngontrol mobil belakang. Aku tuh kalau nyetir mobil tuh gak mau sambil WA, Ustaz, bahaya. Aku selalu ngejaga. Oke, okay. Emang bisa ngontrol mobil belakang gak sambil WA? Gak bisa. Saya juga kenal baik sama seorang ibu. Jago banget bawa mobilnya, ya. Dijuluki sama komunitas ini pembalap jalanan ini ibu ini. Suatu ketika ada di tol jor, hadirin. Itu depan rem mendadak. Tabrakan, jamaah. Si ibu gak bisa menghindar, Pak Ustaz. Kurang sigap menginjak pedal rem, Pak Ustaz. Enggak, sigap. Bisa menghindar. Terus kenapa tabrakan? Yang belakang gak sigap, itu poinnya. Jadi dia bisa ngerem yang belakang gak siap. Dia hajar lah mobilnya dia. Selesai deh. Alhamdulillah selamat, maksudnya selesai kecelakaan. Jadi siapa yang sombong mengatakan aku tuh bisa hidup tanpa pertolongan Allah walaupun sekejap mata? Itu siapa yang bilang begitu? aku bisa urus rumah tanggaku sendiri. Siapa yang bilang begitu? Coba aja kalau gak babak belur nantinya. Dan Allah akan uji lisan kita. Yang bikin berantakan tuh nanti kita sendiri, hadirin. Kesombongan kita, kepongahan kita, arogansi kita. Dan solusinya lagi-lagi hanya dengan cara Allah kembali menolong kita. Nggak ada solusi lain. Nggak ada solusi lain, jemaah. Dan itu yang membuat kita bernafas lega juga, jemaah. Karena kalau solusinya ada di tangan manusia, manusia itu pendendam. Kalau solusinya kita harus ditolong oleh manusia. Kalau dapat yang baik, kalau dapat yang baperan, aduh. Ada tuh manusia baru mau nolong kita kalau kita dikesetin dulu sama dia, kalau bahasanya. Diinjek-injek dulu sama dia. Kalau kita enggak mau diinjek-injek, enggak mau dia tolong kita. Kenapa mas gitu? Ya, biar dia menolong saya, Ustaz. Tapi coba kita kembali kepada Allah. Allah pernah menghinakan kita? Gak pernah. Allah pernah ngejatuhin kita secara buruk? Enggak. Allah hanya minta kita bertobat, beristighfar, berdoa kepada Allah, jaga ibadah. Dan Allah akan atur semuanya. Dan contoh tuh banyak banget tadi, banyak banget. Jangan pernah kita berpikir kita bisa menjalani ini sendirian. Jangan pernah berpikir kita akan selamat kalau Allah ninggalin kita. Gak mungkin bisa. Gak mungkin. Jadi itu fokus di rumah tangga kita, fokus gitu loh, hadirin. Di keluarga kita fokus kita aja, Pak. Itulah. Di kerjaan kita coba minta. Minta agar Allah tolong kita. Dan jangan pernah berpikir kita bisa jalani hidup ini sendirian. Gak bisa. Wong para nabi aja merendah di hadapan Allah. Ya kita siapa? Makanya kan Nabi Musa lagi-lagi jawab. Nabi Musa. Ketika kondisi sedang genting kan fokusnya tetap ke Allah. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Rabku bersama dengan aku, dia akan menolongnya. Dia akan kasih petunjuk. Nabi Muhammad SAW ketika genting di Gua Thawr. La tahzan inna Allah ma'ana. Jangan sedih, Allah itu bersama kita. Mereka ngerti konsep, hadirin. Mereka tahu bahwa yang jadi masalah itu bukan miskin. Yang jadi masalah Allah tinggalkan kita ketika miskin. Yang jadi masalah bukan jobless, tapi jadi masalah Allah tinggalkan kita karena kita sombong, karena kita gak dekat pada saat jobless. Masalah kan bukan ketika hubungan kita dengan suami kita lagi ada kerenggangan, bukan itu. Tapi kita jauh dari Allah pada saat itu terjadi. Kita jalan sendiri ketika itu terjadi. Yang mau nikah atau yang belum menikah, kan intinya bukan di jomblonya, jamaah. Tapi ketika kita jomblo, kita jalan sendiri. Kita pikir kita bisa berdiri dengan kedua kaki kita sendiri, nggak bisa. Atau ketika kita proses, kita hanya mengandalkan logika kita, data, CV. Lalu bagaimana kita melihat dia semata, lupa minta tolong sama Allah, lupa jaga hubungan sama Allah. Buktinya ketika proses melakukan hal yang gak boleh, berarti kan lupa sama Allah. Dan ketika melakukan hal yang gak boleh, gak segera istighfar, taubat gitu, diperbaiki, jalan terus. Begitu menikah, salah pilih kita itu, hadirin. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Laki-laki yang dengan pengamatan kita sebelum nikah, kita pikir soleh, kita pikir baik, kita pikir Masya Allah, kita pikir hebat, kita pikir penyayang, ternyata 180 derajat berbeda. Dan itu yang dialami, hadirin, oleh banyak sekali wanita. Saya ingin tanya, mayoritas, saya gak katakan semua deh, mayoritas ibu-ibu atau istri yang konsultasi masalah rumah tangganya, yang konsultasi tentang catatan-catatan yang berkaitan dengan suami-suami mereka. Oke, okay. Ada yang bilang suaminya begini, suaminya begini, suaminya begini, suaminya begini. Mayoritas mereka, yang curhat atau konsul masalah itu, pertanyaan simpel, siapa yang milih itu laki-laki jadi suami kita? Ya saya, Pak Ustaz. Nah, itu. Siapa yang membuka pintu buat laki-laki itu untuk menjadi bagian dari hidup kita, bahkan jadi pemimpin kita? Itu buka pintu siapa? Saya. Bahkan seringkali bukan hanya buka pintu hati kita kepada dia, kita ngejar-ngejar, kita minta dikenalin dulu, kita yang PDKT dulu, kita yang minta dicomblangin dulu. Kita yang inisiatif tukeran nomor telepon dulu. Kita yang undang dia di acara kita. Dan pada saat kita lakukan itu semua, kita gak minta pertolongan sama Allah. Kita jalan sendiri. Kita gak doa sama Allah. Gak berada di jalan Allah juga. Dan terbukti kan, begitu nikah, salah persepsi, salah ekspektasi, semua harapan pupus. Ternyata gak seperti yang kita pikirkan. Itulah salah satu makna dari ucapan ulama yang tadi kita bahas, laulam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, yang pertama kali ngancurin hidupnya itu dirinya sendiri. Yang pertama kali ngancurin diri kita itu pilihan kita sendiri. Yang milih siapa itu, hadirin? Kita jangan bicara habisan suami saya begini, suami saya begini, suami. Yang milih dia itu siapa? Itu poinnya. Kan kita yang milih. Dipaksa? Enggak. Nama mbak siapa? Siti Nurbaya bukan? Bukan. Berarti kan? Tapi anak sekarang gak ngerti ya nama itu ya. Itu tuh Itu misal anak-anak era 90 ya. Iya, Masya Allah. Jadi misal, jadi apa? Perumpamaan. Gitu coba sekalian. Yang pertama kali menghancurkan hidup kita, pilihan kita sendiri. Jadi jangan salahkan orang. Bukan yang pilih kok. Sadar-sadar. Itu tadi, bukan hanya nerima, seringkali ngejar. Aktif, bukan pasif. Pasif aja udah salah. Iya ya, kenapa aku terima orang kayak gitu? Ini bukan seringkali, bukan ini ngejar. Gila nih cowok kayak juga. Gitu. Tanya lagi, udah punya gebetan belum, Doi? Oh, belum. Masih single? Masih. Mulai pendekat. Ya, Anda kan yang itu. Begitu menikah, bingung sendiri sekarang. Ini yang benar dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini kalau kita nggak deket sama Allah, kalau Allah ninggalin kita, walaupun sekejap mata itu berubah, peta berubah hadirin, sekejap mata aja kita nggak, kita berpikir bisa berjalan, kita bisa hidup tanpa pertolongan Allah, sekejap saja Allah ninggalin kita, peta kehidupan kita berubah. Ada banyak wanita yang sekarang merasakan neraka kehidupan dalam rumah tangganya dan keluarganya. Ketika dia evaluasi, itu semua mimpi buruk ini berawal dari perjumpaan dia dengan seorang laki-laki yang sekarang jadi suami, yang membuat mimpi buruk tersebut di sebuah acara. Dan gak sengaja aja ketemunya. Akhirnya nomor telepon di sana. Dan ketika dia evaluasi lagi, clear. Dia ketemu di acara tersebut karena dia datang ke acara tersebut tanpa minta pertolongan dari Allah. Coba kejar lagi dong. Kenapa Anda bisa di acara tersebut? Kan kok bisa ketemu sama suami yang kayak begini? Ya waktu itu kan di acara itu Ustaz bla bla bla bla. Oke. Acaranya gimana? Acaranya ya ada maksiat segala macam. Berarti clear dong, enggak minta pertolongan sama Allah? Enggak. Acaranya aja juga acara begitu. Ya udah. Terus kejar, ya sih dulu tuh Ustaz, aku tuh udah maju mundur datang ke acara itu, datang gak ya, ini gak, tapi temanku tuh ngajak gitu-gitu. Oke, kita kejar. Waktu kamu ragu-ragu maju mundur, itu kan sign dari Allah. Kamu minta pertolongan Allah gak? Doa gak sama Allah? Jaga saya dari hal yang buruk gak? Oke, ketika keluar rumah, baca doa keluar rumah apa enggak? Kalau ma'ini a'udzubikan adillah udhal, au azillah uzal, au adlima udhal, au yajal, au yajal alaiya. Yalah aku berlindung kepada engkau agar aku Allah ini memutubikan adil audar, agar aku tidak sesat atau aku tidak disesatkan. Adil audar au azila uzal, aku tidak tergelincir atau aku tidak digelincirkan. Aku tidak menzolimi dan aku tidak dizolimi. Aku tidak berbuat bodoh atau aku tidak dibodoh-bodohin orang. Enggak kan? Ada seorang, bukan hanya seorang, banyak orang yang membuat dia hidup berantakan bertahun-tahun itu, kalau dicek tarik garis lurus ke belakang itu hanya kejadian 1-2 menit, tapi ngerubah semuanya. 1-2 menit. Dan pada saat kejadian itu dia pikir dia beruntung. Dia pikir dia berhasil. Itu tadi kan. Ketemu di acara, ketemu cowok. Keren. Dia pikir gue beruntung banget nih. Oke. Dan semua dilupakan, nasihat orang tua dilupakan, apa nasihat dari guru ngajinya dilupakan, ustadznya dilupakan, lupa. Yang penting depan mata dulu nih, mubadzir. Pakai, jadi kalau pakai ayat-ayat tentang mubadzir nih, nggak nyambung gitu. Akhirnya dia masuk, berantakan semuanya. Oleh karena itu selalu baca ya hayyu qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan tinggalkan aku dengan diriku walaupun sekejap mata. Ini bisa disampaikan semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, Ustadz Guru dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, suami saya sering menghabiskan waktu dengan melihat film, drakor dan game ya. Itu masih saya tolerir. Tetapi kemarin saya tidak sengaja melihat handphone suami yang masih menyala. Sedangkan suami saya tidur. Niat hati ingin mematikan handphonenya. Tapi pas saya ambil, astagfirullah, saya melihat TikTok yang berisi konten yang tidak baik ya. Akhirnya saya membuka akun tersebut dan mencari tahu apakah suami saya memfollow akun tersebut. Ternyata suami saya memfollow. Saya tegur suami saya baik-baik ketika beliau sudah bangun. Tapi beliau hanya diam saja dan tidak ada penjelasan apapun. Dan setelahnya beliau masih bersikap biasa terhadap saya seperti tidak terjadi apa-apa. Saya yang kecewa selalu tertunduk ketika beliau ajak bicara dan menunjukkan sikap berbeda. Sebetulnya suami saya ini orang baik, orangnya baik, lembut, salat lima waktu masih dikerjakan, rajin bersedekah, bahkan selalu peduli dengan kesulitan orang lain dan berusaha membantu. Terhadap orang tuanya pun berbudi baik dan sopan. Saya jadi bingung apa yang harus saya lakukan, apa mungkin saya terlalu banyak berharap kepada beliau. Saya takut menjadi istri yang tidak bersyukur. Secara hampir setiap kajian, Ustaz selalu menyampaikan syukuri saja kebaikan suami, jangan melihat kejelekannya karena manusia tidak ada yang sempurna. Apa yang harus saya lakukan, tolong beri saya nasihat. Kondisi saya dan suami saat ini LDR-an. Satu pekan sekali beliau pulang, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah ladzi afana min mutalahu bihi wa fadlana 'ala katim min khatafdila. Yang pertama, ada dua masalah ya. Yang pertama, jadi kejadian ini tuh ada dua penyebab masalah. Yang pertama tentang iman kepada Allah. Dan yang kedua masalah sebabnya teknis LDR itu ada pengaruh berkaitan dengan konten yang dilihat oleh suami. Tapi yang paling krusial adalah iman kepada Rabbul Alamin. Nah, di sisi lain, amar ma'ruf nahi mungkar itu sebuah kewajiban. Tapi kita sebagai istri harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan suami. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, alhamdulillah kita melihat suami kita baik. Secara umum, amal ibadahnya banyak. Tapi tadi kita katakan manusia gak ada yang sempurna. Mungkin ini beberapa miss-miss beliau. Nah, didiamkan atau tidak? Jangan. Ketika kita katakan bersyukurlah kepada suami dan jangan gampang melihat kejelekan, manusia itu gak ada yang sempurna, bukan berarti kalau ada kemungkaran atau dosa atau maksiat yang bisa kita hilangkan, kita diamkan, jangan. Namun kita harus jelas esensi dan aturan mainnya. Ketika masalahnya itu, penyebabnya apa tadi? Diagnosanya iman kan, dan LDR, ada arah ke sana. Karena ini kan arahnya ke konten tentang wanita. Maka coba perbaiki dua hal ini. Dukung suami untuk meningkatkan imannya. Lalu yang kedua, pecahkan masalah LDR ini. Bisa gak LDR diganti dengan ketemu tiap hari? Dan kalau belum bisa, tadi kan bahasanya sepekan sekali. Kalau emang gak bisa setiap hari, mungkin gak sepekan dua kali. Jadi di samping iman nomor satu ya. Kalau belum bisa juga, oke, sepekan sekali, tapi benar-benar quality time-nya tuh harus oke. Kualitasnya tuh harus bagus sekali. Dan ini tugas kita sebagai istri. Jangan sampai udah cuma seminggu sekali berantem, ribut, moody. Sehingga suami kita tidak bisa menjaga kehormatan atau minimum menjaga matanya di kesehariannya. Kenapa demikian? Karena ketika ketemu istri yang ada berantem, ribut, gak seru, diam-diaman, gak maksimal. Terus tadi si sang istri bilang nunduk kalau diajak bicara, sikap berubah, itu kan trickle dan efeknya kemana-mana. Begitu kita nunduk, ketika kita berubah, sedangkan kebutuhan suami terhadap pendamping wanita yang halal dalam arti istri, itu kan terus ada, hadirin. Nah, begitu respon kita begitu, bahaya. Di waktu yang sama, iman tadi lagi menurun, ya larinya keluar. Kalau iman lagi kuat sih aman, alhamdulillah. Tapi kalau iman lagi menurun, bahaya. Jadi hadirin Allah muliakan, itu poin. Jadi tampil sebaik mungkin ketika hanya bisa ketemu sepekan sekali. Nah, tampil sebaik mungkin, seharmonis mungkin, secantik mungkin, itu bukan berarti membiarkan hal yang perlu diperbaiki. Tapi caranya, sekali lagi, caranya ibu-ibu dan para akhwat, kita ini bicara sama suami itu sama aja bicara dengan pemimpin. Allah yang berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki atau suami itu pemimpin. Nah, sebagai contoh yang mungkin perlu kita evaluasi. Beliau menyampaikan dalam pertanyaan, saya tegur suami secara baik-baik ketika beliau sudah bangun. Walaupun baik-baik ya, tapi kira-kira bicara ke pemimpin tegur apa bukan? Gitu loh. Saya rasa bukan ya. Gitu loh. Kan kita bisa pakai, artinya saya gak tahu apa yang disampaikan ke suaminya, tapi pemilihan kata ini itu kan indikasi bahwa kita harus mengevaluasi kata-kata yang kita gunakan. Pemimpin tuh sulit dengan kata-kata begitu, jamaah. Yang ada lawan, makanya terbukti begitu dikasih masukan gak ada reaksi yang positif, diam aja gitu, karena gak bisa pakai cara itu. Coba staf menteri melihat menterinya salah, bahasanya apa? Pak Menteri, mohon maaf, Pak Menteri saya tegur ya. Kira-kira diapain sama Pak Menterinya? Atau dirut sebuah perusahaan disampaikan stafnya, Pak mohon maaf, Bapak salah, saya mau tegur Bapak. Kira-kira terima gak? Tapi kalau coba stafnya masuknya begini, mohon maaf Pak, sebagai pemimpin, Bapak pasti sosok yang paling bijak, paling baik, dan paling mumpuni dalam setiap masalah. Adapun kami, staf Bapak, tugas kami mensupport Bapak secara totalitas. Itupun kami banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nah, dengan keterbatasannya pengetahuan kami, apakah tidak sebaiknya kebijakan yang tadi Bapak buat itu ditinjau ulang, dipelajari kembali? Karena dengan segala keterbatasan kami, kok ada yang janggal ya Pak? Tapi mungkin kami salah. Bapak lebih tahu. Mohon kiranya Bapak bisa pertimbangkan kembali. Dan kami siap kapanpun, kalau Bapak percayakan kami untuk meninjau itu bersama-sama. Kira-kira ada peluang di ACC enggak? Antum kan bos-bos semua. Hah? Gimana? Kalau ada staff kayak begitu? Hah, Mas? Enak ya gitu ya? Insyaallah bisa ya dipertimbangkan ya. Ya, tapi kalau Pak, saya mau tegur Bapak nih. Kan enggak enak. Aduh. Itu semua tuh harus diatur. Bahkan sampai jari pun itu jempol yang harus sudah turun tangan. Kalau udah sama suami, sama pemimpin, sama atasan tuh, itu gak boleh telunjuk lagi yang turun, harus jempol, jadi harus begini. Nah gitu Pak, repot kalau udah telunjuk itu. Kalau telunjuk lah repot. Ini udah bukan makomnya telunjuk, ini udah makomnya apa? Jempol, Pak. Nah gitu. Nah kadang-kadang dalam dunia perjarian aja kita suka salah itu. Akhirnya ribut cuman gara-gara jari. Kamu tuh jadi suami ya, repot itu. Harusnya kan bimbing istri. Nah. Coba mohon bimbingannya selalu gitu loh. Kan gitu, mohon bimbingannya selalu. Aku ini serba kekurangan. Aku dan aku butuh bimbingan dari sosok pemimpin seperti kamu, Beb, gitu loh. Aku tahu tanggung jawab kamu tuh besar, berat. Aku selalu doakan kamu, semoga selalu dijaga oleh Allah. Semoga Allah selalu jaga kamu dari maksiat. Selalu jaga dari kemungkaran. Dalam bentuk apapun. Kemungkaran lisan, kemungkaran mata. Ah, itu masuk kemungkaran mata. Karena dengan kamu punya tanggung jawab didik wanita yang penuh kekurangan seperti saya ini, jelas pastinya butuh pertolongan Allah. Dan untuk ditolong oleh Allah, pemimpin itu harus benar-benar tampil total. Karena memang didik wanita kayak aku ini yang banyak khilafnya, banyak salahnya itu, pastinya susah. Wong aku sendiri suka bingung sama diri aku sendiri, gitu. Nah ini kan enak, sebenarnya nembaknya ke situ, gitu loh. Tapi bahasanya ke kita, ngerendah, gitu loh. Dan insya Allah ya, mayoritas suami itu ngerti. Iya, ngerti. Apalagi tapi bahasanya apa? Semoga jaga dari maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga. Itu sensornya pemimpin tuh langsung, maksudnya gitu. Tapi karena bahasanya halus gitu loh. Terus begitu dikasih masukan diangkat lagi, terus kitanya yang kita rendahkan. Itu tadi. Pastinya kamu harus tampil kamu harus perform maksimal ya biar ditolong oleh Allah, karena tadi apa? Didik istri kayak aku yang banyak kekurangannya ini, ah itu bottom line tuh, banyak kekurangannya, pasti gak mudah. Aku tuh ngerti. Dan kapanpun kamu butuhkan untuk jadi partner, untuk jadi teman, bertukar pikiran, untuk dilibatkan, aku selalu siap. Pokoknya aku mah yang penting dukung kamu lah. Aku tahu diri, kekurangan aku banyak, kekhilafan aku banyak. Yang penting Allah ridho, lalu kamu ridho, dan aku bisa dukung kamu taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kamu taat, insya Allah aku siap mendampingin kamu. Gitu hadirin. Gimana kira-kira? Jadi ibu tuh harus pakai bahasa-bahasa begitu. Itu contoh yang berantakan. Ibu pasti punya contoh yang lebih bagus bahasanya. Allah Ta'ala misawab. Gitu ya. Semoga kita dikasih taufik. Jadi kasih masukan tapi pakai bahasa yang bagus lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim juga Ibnu Qayyim dan kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah. Amin rabbal alamin. Ustaz mohon izin bertanya, apakah penyakit depresi yang cukup berat dari orang tua ikhwan, orang tua laki-laki atau calon suami mungkin ini ya, akan berpengaruh ke kehidupan rumah tangga anaknya saat menikah kelak? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Jawabannya ya, akan berpengaruh. Tapi bisa pengaruh negatif, bisa pengaruh positif. Maksudnya gimana? Kalau laki-laki ini, ikhwan ini, tidak punya ilmu, tidak punya iman, amalan, hatinya gak kuat, itu bisa berantakan rumah tangga. Tapi kalau calon kita ini, atau laki-laki ini, menjaga imannya, jaga ibadah, ilmunya juga di dalamnya terus, itu bisa jadi kekuatan loh. Kekuatan itu ladang amal besar. Jadi kalau pertanyaannya pengaruh, pastinya pengaruh, tapi tinggal apakah pengaruh positif atau pengaruh negatif. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmu yang telah disampaikan. Assalamualaikum Ustaz wa iyak. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmat kepada Ustaz beserta keluarga dan juga tim. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan menasihati atau meluruskan kekeliruan calon pasangan melalui pesan singkat ketika ta'aruf Ustaz? Terima kasih. Dan bagaimana cara menasihati akhwat yang memiliki trauma yang bahkan hampir tidak bisa mengendalikan dirinya ketika ia merasa tidak aman, hampir mirip seperti bipolar tapi tidak sampai menyakiti diri. Saya merasa kasihan namun saya hanya bisa mendoakan akhwat tersebut. Bagaimana saya harus bersikap? Mohon jawabannya Ustaz, jazakallahu khairan. Yang pertama, calon pas ta'aruf bisa gunakan cara yang paling aman dari fitnah. Yang paling clear, paling jelas, dan pesannya sampai. Bisa jadi ada, dan itu orang beda-beda ya. Ada orang lebih cocok dengan pesan singkat, ada orang bisa by phone atau pas ketemu dan seterusnya. Intinya kekeliruan bisa diluruskan. Adapun akhwat yang memiliki trauma, maka jawabannya adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Zikrullah. Dan sampaikan, kuncinya adalah mengingat Allah. Karena trauma itu kan mengingat makhluk, hadirin. Dan Ibnu Aun sudah mengatakan, ingat makhluk atau ingat manusia itu penyakit. Obatnya adalah ingat Allah. Dzikrun nasida wa dzikrullahi dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit. Mengingat Allah itu obatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kita dijaga oleh Allah. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya bagi kita semua dan keberkahannya bagi yang bertanya, dan baik yang terjawab maupun yang belum terjawab ya. Semoga ada, Allah punya banyak cara kok menjawab pertanyaan kita, asal kita jujur dan coba lagi. Dan semoga Allah memberkahi seluruh jamaah sekalian. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.